إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa pergunakan di antara sisa hidup kita, kesempatan kita di dunia ini untuk mempergunakan waktu kita dalam hal yang manfaat. Dan di antaranya Allah takdirkan adanya majelis ilmu, majelis ilmu. Dan di antara utama-utama majelis ilmu mengkaji tafsir Al-Qur'an, kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari surat Al-Mujadilah. Di pertemuan yang lalu kita sampai akhir pada ayat keempat, dan sebagaimana telah kita sebutkan beberapa hal terkait dengan ahkam adh-dhihar, hukum-hukum fikih terkait dengan adh-dhihar, yang hukum asalnya itu ucapan seorang biasa diucapkan sejak di masa jahiliyah. Anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Namun kemudian yakni dia maksudnya untuk asalnya untuk mengharamkan istrinya, mengumpamakannya bagaikan mahramnya. Namun demikian al-Islam ya datang tetap menyebutkan hal tersebut sebagai hal yang mungkar. Tetapi yang demikian bukan berarti dia jatuh padanya yaitu apa, talak ataupun perpisahan, tetapi wajib dibayar dengan kafarah yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan sepertinya nanti akan dibahas sedikit oleh Syekh Sa'dun Ta'ala kalau cukup waktu kita baca. Dan mengingat ini adalah salah satu hukum-hukum fikih, maka kebanyakan surat-surat dalam Al-Quran yang mengkaji fikih-fikih ibadah adalah surat-surat madaniyah, seperti halnya hukum-hukum zihar ini. Maka surat Al-Mujadilah juga adalah surat-surat madaniyah yang turun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat yang keempat yang lalu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafarah ya, membebaskan budak ya, jika tidak didapati ya, maka puasa 2 bulan berturut-turut, yang tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, dan ini ala tertib berurutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirin 'adzabun alim. Dan yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah batas-batasan Allah, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Demikian terjemah letterbox-nya. Dan kemarin di pertemuan terakhir seingat saya sempat menerjemahkan dzalika litu'minu billah, yang demikian itu agar lebih sempurna keimanan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini memang tidak salah, ini salah satu cakupannya. Namun bukan hanya itu saja cakupannya, tetapi dzalika litu'minu billahi wa rasulih, yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa dzalika biltizami hadzal hukm wa ghairihi minal ahkam wal amali bih, dengan menetapi hukum ini, hukum zihar, dan selainnya dari hukum-hukum yang ada, hukum-hukum syariah, wal amali bih, dan mengamalkannya. sehingga dengan itu diraih keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna iltizama ahkamillahi wal amali biha minal iman. Karena berpegang erat, menetapi, menjalankan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya adalah termasuk dari keimanan. Wa mimma yazidu bil iman, dan termasuk hal yang dapat menambah keimanan. Wa yukammil wa yanmu, dan menyempurnakannya dan menumbuh kembangkannya. Maka dalam kesempatan ini kita hanya menyinggung sedikit, kita akan singgung sedikit ya, tetapi tidak panjang lebar tentunya, karena pembahasan iman itu satu, ini pembahasan di pembahasan akidah ya. Namun karena khawatir kalau hanya omongan sekilas kadang bisa dibawa ke sana kemari, karena ahlus sunnah itu pertengahan sudah disebut, maka sering yang kiri nuduh ke kanan, yang kanan nuduh ke kiri, ini sudah biasa. Maka disebut para ulama ta'ala ya, man ittahama sunni bil irja' fahuwa khariji. Siapa yang menuduh ahlus sunnah sunni dia itu murjiah, berarti dia khawarij. Dan siapa yang menuduh sunni ahlus sunnah dia itu khawarij, maka dia murjiah. Karena pertengahan. Dan ini sering, dan ini dalam banyak hal ya. Karena ahlus sunnah tidak memberontak kepada pemerintah, dituduh ini antek-antek penguasa, mengikuti penguasa, apa yang dikatakan penguasa pokoknya ngikut. Ini ulama ya apa, istilahnya haidun nifas, pemburu dunia dan seterusnya. Apa kata pemerintah pokoknya, dan tuduhan-tuduhan berbagai macam. Tetapi karena ahlus sunnah tidak mau mengikuti pemerintah jika dalam hal maksiat, tidak mau mengikuti begitu saja semua hukum-hukum manusia jika menyelisih syariat Allah, mereka tidak mau tunduk kepada undang-undang buatan manusia, maka mereka dituduh ini teroris, teriak teroris. Hal ini biasa. Maka isbiru fa inna ala sunnah qalil, karena ala sunnah itu sedikit. Barakallahu fikum, dan tentunya sebagian yang lainnya yang belum tahu, kita berikan uzur, dan mungkin karena ketidaktahuan semoga mendapatkan uzur, dan terus didoakan, didakwai, dinasihati. Termasuk dalam hal iman ya. Kalau murji'ah, asal orang sudah syahadat muslim, mau melakukan kesalahan apa saja tidak bisa murtad. Asal dia sudah ikrar, sudah syahadat, mau dosa seperti apa, syirik sekalipun tidak bisa mengeluarkan dia dari lingkaran al-Islam. Ya khawarij, dosa besar sedikit ya, sedudukan, namun khawarij bertingkat-tingkat dan bermacam-macam ya. Ya termasuk diantaranya dalam masalah hukum ini. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, langsung mereka vonis kafir tauhid. Gak usah jauh-jauh ya. Pernah saya di masjid ini, saya nyalami polisi selesai Jumatan, saya ditegur polisi, kok antum salami tauhid, kok antum salami. Subhanallah ya. Ya, sehingga ada yang semacam ini, pemuda yang subhanallah ya, makanya demikianlah. Kadang yang tahu insyaallah tahu ya, yang tidak tahu kadang nampak sama ternyata beda ya. Jadi, maka ini kita jelaskan itu minu billahi wa rasulih, setelah menjelaskan hukum-hukum zihar yang demikian agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah batas-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, bisa dijadikan dalil, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih, yakni barang siapa yang tidak mau mengimani hukum-hukum Allah ya, dan menerapkannya, dia kafir. Tetapi ini tidak artinya tidak mutlak kalau menerapkannya, dalam artian apa, ada di sana selain hukum takfir am, pengkafiran umum, ada takfir muayyan. Kalau hukum pengkafiran umum banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis ya, ya barang siapa dzabaha li ghairillah faqad kafara, siapa menyembelih pada selain Allah dia telah kufur. Kemudian disebutkan umum ya, la tarjuba di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, kalian memenggal leher kalian satu sama lain sehingga jadi orang-orang kafir kalian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, wa qitalu, dan membunuhnya adalah kekafiran. Tetapi ini kafir apa? Kafir sampai mengeluarkan dari agama atau kafir kecil, kafir asghar, kafir kufrun duna kufrin, kata Ibn Abbas, kufur di bawah kufur yang itu, artinya bukan kufur yang itu yang dimaksud, sehingga bukan kufur besar. Adapun terkait dengan hukum dengan selain hukum Allah ini, ya, sebagaimana nawaqidul Islam yang lainnya, ada mawani'. Kalau disebut oleh para ulama pembatal-pembatal keislaman, termasuk di antara ahli sunnah, hendaknya yang mendengar kajian ini kemudian bijak melihat, bisa mengetahui, oh ternyata tidak semua yang mengkaji nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu teroris atau takfiri, suka mengkafirkan. Tetapi bukan berarti juga orang yang mengkaji nawaqidul Islam selolos dari teroris. Yeah. Begitu juga apa yang disebut, bahkan sampai menuduh orang yang mengkaji kitab tauhid, pokoknya asal ada yang bunyinya tauhid, waspadai dia jika bakal teroris. Subhanallah, ini tuduhan yang besar. Padahal kitab tauhid sejak zaman mutaqaddimin, Ibnu Mandah punya kitab tauhid jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab. Para ulama rahimah ta'ala, bagaimana mereka dituduh orang yang mengajarkan tauhid itu adalah mengajarkan radikalisme atau yang seterusnya. Baik. Nawaqidul Islam mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dari pembatal keislaman. Satu, dua, tiga, salah satunya yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini ada sedikit bagian di mana seorang menyatakan tentang istrinya dia haram, padahal ini apa yang Allah halalkan. Bukan dengan maksud talak, atau bukan dengan mentalaknya dengan cara syar'i, ya, tapi dengan ucapan-ucapan semacam ini. Lalu bagaimana seseorang kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, kalau seseorang tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal berdasarkan i'tiqadnya, berdasarkan akidahnya, maka yang demikian tidak dikafirkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Contohlah ada orang yang dia melakukan amal-amal kesyirikan, sujud kepada ya selain Allah, kemudian dia atau mungkin dia menyembelih untuk suatu selain Allah atau hal yang lainnya. Di sana di antara penghalang-penghalang kekafiran yang banyak kita sebutkan tiga di antaranya, yaitu satu adalah karena jahil, tidak tahu hukumnya. Karena tidak tahu hukumnya, maka yang demikian tidak dihukumi mereka keluar dari agama. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel dulu ketika melewati suatu kaum pernah minta, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, buatkan kami patung seperti mereka punya patung. Innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa, sungguh kalian kaum yang jahil. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dengan sahabat yang baru saja masuk Islam melewati pohon sidr, pohon bidara, kalau di kita seperti pohon beringin, keramatkan. Juga sama, buatkan untuk kami pohon keramat ya Rasulullah, untuk kami gantungkan senjata-senjata kami, sakti senjatanya diyakini penuh kekuatan untuk maju perang. Dan karena awal mula mereka masuk Islam karena ketidaktahuan, dan itu suatu hal permintaan dan ucapan kekufuran, namun demikian tidak sampai tingkat dihukumi kekufuran. Yang kedua adalah karena keliru atau salah, ya, seorang tidak sengaja, seperti seorang yang kehilangan kudanya atau keledainya beserta seluruh perbekalannya, sekian lama dia cari-cari sampai dia akhirnya putus asa, dia bersandar ke pohon, kecapean dia, kemudian dia terlelap dan dia terbangun tiba-tiba keledainya dengan seluruh barang perbekalannya sudah berada kembali di samping dia. Maka dia kemudian mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ya, dan dia bersyukur kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah hambamu, ya apa, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah, dia keliru karena saking bahagianya. Orang kadang kalau perasaannya baru sedang melunjak, entah saking bahagia atau saking marah, kadang tidak terkontrol. Ya, dia keliru mengucapkan ini. Ucapannya disebutkan oleh para ulama, seandainya dia mengucapkan ini di dalam kesadaran, la kafar, dia akan menjadi kafir. Mengatakan, ya Allah, engkau lah hambaku, waliyadzubillah. Padahal dia adalah hambanya Allah, bukan kebalikannya. Tetapi karena dia keliru, salah ucap, maka tidak dikafirkan. Yang ketiga adalah karena misalnya dipaksa. Illa man ukriha qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara kalbunya tetap dalam keiman. Diperintahkan sujud kepada selain Allah, diperintahkan menginjak Quran atau yang lainnya. Dia sama sekali tidak ingin, namun nyawanya akan dihabisi kalau dia tidak melakukannya. Dia mengingkari dalam kalbunya. Maka yang demikian diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kalbunya tetap mutmainnun bil iman, tenang dalam keimanan, tidak goyah sedikit pun, dan dia bahkan mengingkari ya dalam kalbunya. Ini di antara penghalang-penghalang kekufuran. Demikian termasuk apa yang disebut adalah, kita tambahkan satu lagi, seorang yang tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi tetap dia meyakini ini halal, ini haram. Tetapi dia melakukannya karena hawa nafsu. Entah itu ya dalam hal maksiat banyak. Ya, betul itu adalah bukan perkara yang remeh dan dosa bertingkat-tingkat. Dia meyakini itu dosa. Tetapi dia melakukannya karena hawa. Dan termasuk dalam masalah hukum ini. Sebagian memutuskan berhukum kalau saya nanti keluar tidak menerapkan hukum begini, nanti saya makan apa masuk? Anak istri saya, pekerjaan saya cuma ini, begini, begitu. Padahal kepercayaan di situ, dia menuntut untuk dia berhukum dengan hukum dengan hawa. Padahal insya Allah, man taraka syai'an lillah awadallah khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu kata Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Tapi dia masih ya bingung, nanti saya gimana kalau begini, masih begitu. Ayo. Maka yang demikian tidak dapat dikabarkan. Ya. Maka ini kemarin kenapa kita sebutkan, setelah membacakan hukum-hukum biar, kita katakan, dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita sebut. Yang demikian agar lebih sempurna keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan dua-duanya benar. Namun kita khawatir jika disebut salah satunya, ya kurang. Baik disebut yang demikian itu agar sempurna keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini hanya dicocoki oleh kalangan Murji'ah, dan ini pasti diprotes dan dikritis oleh kalangan Khawarij. Dan kalau dikatakan itu hanya kalian agar beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya kalau tidak seperti itu, berarti mereka kafir dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini dicocoki oleh kaum Khawarij dan pasti dikritik oleh kalangan Murji'ah. Padahal Ahlus Sunnah tengah-tengahnya dengan perincian sebagaimana tadi yang kita sebut. Ini bisa menjadi kafir dengan ketentuan tadi, selama tidak ada penghalang-penghalang kafiran, ya. Dan dia meyakininya dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang yang kafir azab yang pedih. Ya. Dan kafir, kufur juga sering diterjemahkan dengan ingkar, dan memang terjemahannya seperti itu. Kita lanjutkan, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin adzabun muhin. Kita baca dulu keterangan dari Syekh Sa'di. Ya, di sini ada, dia mengatakan, wa tilka hududullah. Kala Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ya, beliau gurunya Syekh Utsaimin dan sejumlah ulama, ya. Kita hanya membaca tafsir beliau. Jadi ini lebih selamat, ya, daripada antum mempelajari, mengkaji tafsir dengan tafsiran si pengisi sendiri. Kalau yang ngisi akidahnya Khawarij, antum keluar belajar tafsir, antum jadi Khawarij. Kalau belajar tafsir yang ngisi Murji'ah, antum keluar belajar tafsir jadi Murji'ah. Tapi kalau antum belajar tafsir, membaca kitab tafsirannya ulama, ini lebih mending, lebih selamat. Entah Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Katsir ataupun yang lainnya. Dan waspadai dari imbuan-imbuan tadi jika tidak berdasar. Ayo. Kemudian kita tambahkan kata beliau, wa tilka hududullah, kata Syekh Sa'di, allati tamna'u minal wuqu'i fiha fayajibu alla tata'adda wa la yaqsuru anha. Itulah batasan-batasan Allah yang mencegah dari orang masuk terjatuh ke dalamnya. Maka jangan dilanggar. Jangan mentang-mentang karena ada kafarahnya kemudian dilakukan. Jangan, karena sudah di awal disebutkan, taib innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Mereka mengucapkan ucapan yang sangat mungkar, ya. Menyamakan istri dengan ibu. Ya, jangan. Dalam rangka mengharamkannya. Fayajibu alla tata'adda, maka wajib untuk tidak dilanggar sebagaimana halnya pagar, batas patok, ya. Jangan orang kalau mau menggembala di apa keluar dari apa masuk pekarangan orang yang dipagari, atau dia mau membangun bangunan melebihi batas patokannya, maka ibarat patok batas-batas, jangan kalian melanggar patok-patok batasan Allah tersebut. Wala yaqsuru anha, ya. Dan tidak seseorang meremehkan, ya, atau yuqassir anha, seorang meremehkan tentang batas-batas tersebut. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir akan mendapatkan adab yang pedih. Ya, baik itu yang ingkar dan kafir terhadap hukum-hukum tadi, terkhusus terkait jihad, ataupun terkait hukum-hukum Allah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi hadhil ayat iddatu ahkam, di dalam ayat-ayat tadi terdapat padanya beberapa hukum. Minha, di antaranya, lutfullahi bi'ibadi wa atina'uhu bihim, terdapat padanya menunjukkan kelembutan Allah, kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, bagaimana perhatiannya Allah terhadap mereka. Haitsu dzakara syakwa hadhil mar'ah al-musabah, di mana Allah menyebutkan tentang urusan keluhan seorang wanita yang tertimpa musibah tadi. Dia oleh suaminya tadi digantung, sebagai dalam artian dikatakan anti alaiya kadari ummi, tanpa dia apa-apakan. Wa azalaha wa rafa'a anha al-balwa, kemudian Allah menghilangkan problematikanya, ya, mengangkat darinya musibahnya. Bal rafa'a al-balwa bihukmihi al-'am, bahkan Allah mengangkat, ya, musibah dengan hukumnya yang bersifat umum, bukan hanya berlaku bagi si wanita dan suaminya tadi, tapi berlaku bagi seluruh umat Islam. Likullin min mani betuliya bimithli hadzal qadiyah, yang berlaku bagi setiap orang yang tertimpa dengan semisal kasus tersebut. Ini faedah yang pertama. Wa minha, di antara hukum-hukum yang lain terkait ayat-ayat di atas, annadhihara mukhtassun bi tahrimi zaujah, zihar ini terkhusus terkait dengan pengharaman istri. Liannallaha qal min nisa'ihim, karena Allah mengatakan min nisa'ihim, yaitu ayatnya walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, dan para lelaki, para suami yang mereka melakukan zihar terhadap istri-istri mereka atau wanita-wanita mereka. Di sini beliau berpandangan menurut konteks ayat ini, atau min nisa'ihim, ini maksudnya adalah para istri. Dan ini memang khilaf di antara ulama. Ada yang menganggap termasuk min nisa'ihim budak-budak mereka, ya. Namun beliau di sini yang beliau rojikan Syekh Sa'di, dan ini khilafnya hanya masalah fiqih, ya. Falau harrama amatahu lam yakun ziharan bal huwa min jinsi tahrimi ta'ami wasyarab. Seandainya dia mengharamkan budaknya, budak wanitanya, itu tidak termasuk zihar, tetapi itu termasuk jenis mengharamkan makanan dan minuman. Saya enggak mau lagi makan ini, ya, keripik atau singkong, karena itu miliknya. Namanya budak itu yumlak wala yamlik, dimiliki dan tidak memiliki, ya. Dan sekali lagi membahas masalah budak ini, bukan sejak zaman Nabi Muhammad, sudah sejak dulu-dulu ada, dan bahkan Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak membebaskan budak, ya, hingga manusia terbebas dari perbudakan. Tajibu fihi kafaratul yamin faqat. Maka bagaimana kalau seorang mengharamkan budaknya kemudian dia datang, ya, bukan berarti bebas, tetap dia harus membayar, tetapi tidak seperti kafarat zihar, lebih berat, tapi cukup kafaratul yamin, ya, cukup kafarah membayar, ya, sumpah, ya. Dan itu ya, milih ya, lebih mudah daripada yang tadi. Puasanya cuma apa, berapa hari, tidak sampai 2 bulan seperti ini ya. Kafarahnya, kenapa kafarah bayar sumpah? Karena dia telah berketetapan ya, mengharamkan budak ini, namun kemudian dia datang sehingga dia melanggar ketetapannya sendiri, sehingga dia harus melanggar sumpah kafarat yamin. Yang ketiga, wa minha annahu la yasihhu adh-dhihar min imra'atin qabla an yatazawwajaha. Di antara hukum-hukum ayat-ayat di atas, bahwasanya zihar tidak sah dilakukan terhadap wanita sebelum dia nikahi. Li'annaha la tadkhul fi nisa'ihi, karena kalau belum dinikahi bukan termasuk disebut min nisa'ihin, termasuk wanitanya. Misalnya calonnya lah, siapanya lah, ini bukan disebut min nisa'ihin. Misalnya ya, kemudian dia mengatakan seperti itu, kemudian dinikahi. Nah, apakah berlaku hukum-hukum zihar tadi? Tidak berlaku. Kata Syekh rahimah ta'ala, li'annaha la tadkhul fi nisa'i waqta dhihar, karena saat dia mengucapkan zihar, ini bukan wanitanya. Kama la yasihu talaquha, sebagaimana mentalak sebelum dinikahi. Maka yang demikian ini tidak berlaku. Sawa'un najjaza dzalika wallaqa, sama saja dia sebutkan secara langsung ataukah mu'allak. Mu'allak itu digantung. Engkau saya jatuhkan zihar ataupun tolak kalau engkau pulang ke rumah orang tuamu tanpa izin, misalnya. Ini mu'allak. Atau mu'allak kalau sudah 2 tahun jalan pernikahan kita, maka kamu saya ya talak atau zihar dan seterusnya. Ini semua mu'allak, jenis-jenis dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Yang keempat, wa minha anna dhihara muharram. Diambil dari hukum-hukum ayat di atas, dhihar itu haram hukumnya. Li'anna Allah sammahu munkaran minal qawli wa zura. Karena Allah menyebut itu ucapan yang mungkar dan kedustaan, kepalsuan. Karena menyerupakan ibu dengan istri, padahal ibu itu yang melahirkan kita, jelas tidak sama. Wa minha tanbihullah ala wajhil hukmi wa hikmatihi. Di antara hukum-hukum ayat di atas adanya tanbih dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hukum ketetapan Allah dan hikmahnya. Li'anna Allah ta'ala qal, karena Allah mengatakan ma hunna ummahatihim, mereka itu, yakni istri-istri kalian yang kalian zihari, itu bukanlah ibu-ibu kan mereka. Jadi jangan samakan. Lebih-lebih di sini ketika niatnya untuk mengharamkannya. Kalau tidak niatnya untuk mengharamkannya, bagaimana? Pernah kita bahas. Ya, khilaf di antara ulama. Ada yang menganggap makruh, ada yang menganggap boleh. Ya. Nanti akan dijelaskan tersebut Syekh. Nih, wa minha di antaranya. Dia mengatakan annahu yukrah lirajul an yunadiya zaujatahu wa yusammiha bismi maharimi ka qawli ya ummi. Dimakruhkan bagi seorang laki-laki, suami, memanggil istrinya dan menyebutnya dengan nama mahram-mahramnya, seperti dia memanggil istrinya dengan ummi. Ini Syekh Sa'di memandang itu makruh, tapi tidak masuk hukum zihar. Tapi beliau menganggap tidak disukai. Dan ini kuat ya, meskipun Syekh Utsaimin menganggap boleh, karena niatnya kan ya membasahi anak-anaknya atau yang lain. Tapi ini lebih dekat ya pendapat Syekh Sa'di, karena sejauh mungkin bisa dijauhi bagus, namun tidak termasuk hukum zihar. Ummi artinya adalah ibuku. Ummi artinya ibuku. Kalau mau manggil Ummu Abbas, Ummu Abdillah, Ummu Abdurrahman atau Ummah, enggak apa-apa, Ummah umum atau Ummu atau Um boleh. Tapi ummi pakai iya belakangnya, itu ibu saya. Kalau ummuka, ummuki, ummukum ibu kalian, ibu anda, ummuna ibu kami, Ummu Abdillah ibunya Abdillah, Ummu Abbas ummu ya ibu saja, ummi itu ibu saya. Maka saya menganggap ini dimakruhkan atau tidak disukai, meskipun tidak masuk hukum zihar. Kalau zihar itu dia menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan niat mengharamkannya, sebagaimana ibu tidak bakal saya jimai. Ya, saya pun tidak bakal itu melakukannya terhadapmu. Enggak bakal lagi saya menggaulimu, begitu mana. Kalau seperti itu jatuh, nanti lihat. Kalau hanya dengan panggilan seperti atau menyerupakan atau mengatakan misalnya engkau itu misalnya halus kayak ibu atau yang seterusnya, maka ini bukan masuk dihar. Adapun panggilan ya ummi, ya ukhti, ya wa nahwihi, ini syekh menganggapnya makruh. Li'anna dhalika yushbi al-mahram, karena itu menyerupai mahram. Yang berikutnya, wa minha annal kafara innama tajibu bil'aud lima qala al-mudhahir. Kafarah kapan diwajibkan? Ketika dia mulai kembali ingin menggauli istrinya. Kalau setelah zihar kemudian dia talak, ya enggak ada masalah, tidak perlu kafarah dia. Wong betul-betul dia setelah itu dia talak, sudah. Kalau talak dengan cara yang baik, nanti dengan ada masa iddah, dia mau rujuk atau tidak. Kalau ini kan di masa jahiliyah, kalau sudah disebut seperti itu, tidak ada batas waktu, terkatung-katung. Mau dibilang istrinya kok enggak diapa-apakan. Kalau mau dibilang dipisah tapi kok masih sama suami lamanya, mau nikah lagi juga gimana? Batasnya sampai apa? Masa idahnya bagaimana? Dalam Islam jelas. Ini mungkar, jangan diucapkan. Kalau diucapkan maka solusinya demikian, demikian, demikian. Kafarahnya kapan? Kalau dia tadi sudah mengharamkan istrinya, kemudian dia hendak menggaulinya lagi. Maka yang demikian ala ikhtilafil qawlain as-sabiqain lam bimujarrad adh-dhihar, sebagaimana khilaf yang telah pernah lewat ya. Ada yang mengatakan baru berazam ingin menjimainya sudah masuk, ada yang setelah menjimainya sudah. Yang dua-duanya cukup kuat ya. Karena dua-duanya pernah ada kejadian ya. Seingat saya, atau yang saya ingat malah yang belum, baru mau kemudian ditanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pun riwayat yang satu lagi mungkin dilihat kembali ya. Yang berikutnya wa minha annahu yujzi fi kafarah ar-raqabah as-saghir wal kabir wadh-dhakar wal untha li itlaqil ayah fi dhalik. Bahwasanya kafarah membebaskan budak di sini itu umum, sah bagi budak yang masih muda, budak yang sudah tua, laki-laki atau budak wanita, karena ayatnya mutlak. Adapun budak yang beriman, ini karena disebut di dalil-dalil yang lain. Menampar budaknya saja kemudian dia menyesal, disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan budak. Setelah dites oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia budak yang beriman. Ainallah, Allah bisama, man ana, siapa saya, anda Rasulullah. Bebaskan dia fa innaha mu'minah. Apalagi dalam urusan kasus seperti ini, maka disyaratkan budak yang beriman. Tapi kalau budaknya muda, kecil atau tua, atau yang penting selamat dari aib atau cacat. Wa minha annahu yajibu ikhrajuha in kanat itqan aw siyaman qabla al-masis. Jika kafarah yang dikeluarkan bagi seorang yang menzihar istrinya, kemudian dia ingin rujuk kepada istrinya, kafarah yang dia lakukan adalah membebaskan budak, atau jika tidak puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib itu dilakukan sebelum dia menggauli istrinya. Qabla al-masis, sebelum min qabli ayyatamassa. Ala khilaf, meskipun ada perbedaan pendapat apa yang dimaksud sebelum menyentuh. Ada yang mengatakan sebelum menjima istrinya, ada yang menyambut, bahkan azuri kalau enggak salah, bahkan mencium pun enggak boleh. Tapi itu tentunya lebih berhati-hati. Yang jelas dia harus membebaskan budak dulu dengan kriteria tadi, mukminah atau muslimah, mukmin. Kemudian selamat dari aib, tidak lumpuh, tidak cacat. Sebelum dia mendatangi istrinya. Puasa 2 bulan berturut-turut begitu pula. Kama qayyadahu Allah bi khilafi kafaratil it'am. Sebagaimana Allah mengaitkan hal tersebut di setiap akhir penyebutan kafarah. Jika antum nanti lihat di ayat lagi ya, ketika Allah menyebutkan fatahriru raqabati min qabli ayatamassa, membebaskan budak sebelum keduanya bersentuhan. Ketika Allah menyebutkan kafarah fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayatamassa, maka kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Amalam yajid, kalau tidak bisa mendapatkan budak. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayatamassa, sebelum keduanya bersentuhan. Ini juga bikhilaf kafaratil it'am, berbeda dengan kafarah memberi makan. Tidak disebutkan di akhir ayat min qabli ayatamassa, fa innahu yajuzul masisu wal wad'u fi athna'iha, maka boleh menyentuh istrinya dan menjimainya meskipun masih di tengah-tengahnya. Ya, beri satu orang makan miskin, belum dua, belum tiga, belum sampai genap 60 orang miskin, boleh tengah-tengah itu dia mendatangi istrinya. Dan ini urutan ya, bukan takhir ya. Ya, tidak memilih seperti dalam kafarah yang lain. Budak dulu, kalau enggak mampu atau tidak dapat, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru yang terakhir. Dan yang terakhir pun dimudahkan, tidak harus sebelum menyentuh tadi. Wa minha annahu la'alla al-hikmah fi wujubil kafarah qabla al-masis, anna dhalika 'ada al-ikhrajia. Dan mungkin hikmah diwajibkannya kafarah tersebut sebelum saling bersentuhan, yang demikian lebih dapat ada ahli ikhrajia, lebih dapat memacu, menyegerakan orang untuk membayar kafarah. Kalau ingin segera rujuk istrinya, selesaikan. Fa innahu idzaka ila aljima', karena jika dia sangat berkebutuhan terhadap aljima', ya, wa alima annahu la yumakkan min dzalika illa ba'da al-kafarah, sementara dia tahu tidak mungkin melakukan itu kecuali setelah membayar kafarah, badara li ikhrajiha, dia akan segera untuk menyelesaikan kafarahnya tersebut. Wa minha, di antara hukum dari ayat di atas, annahu labudda min it'ami 60 miskina, harus memberi makan 60 orang miskin, sebanyak 60 orang. Falau jama'a ta'ami 60 miskina, seandainya dia mengumpulkan jatah untuk 60 orang miskin, wa dafa'a li wahid, dikumpulkan, misalnya ini setengah sok, ya, satu seperempat gram kalau beras mentah atau makanan nasi bungkus, untuk 60 bungkus, 60 orang miskin, dikumpulkan, dafa'aha liwahid, dan dia serahkan kepada satu orang miskin, au aktsar min dzalik, atau dua, atau lima, lebih dari itu, duna sittin, sebelum sampai 60, lam yujzi dzalik, yang demikian tidak sah. Li'annallaha qal, karena Allah mengatakan fa'ita'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Dan miskin sebagai hal dari sittin. Apa yang miskin? 60 orang miskin. Allah alam bisawab, ini tarjihat daripada Syekh Sa'di, dan tentunya masing-masing dari poin ini ada khilaf di antara ulama. Tentu tidak bisa kita bahas satu persatu. Ini yang bisa kita bahas, dan ayat kelima dan seterusnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.